send out a cafeteria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, para sahabat-sahabat santri Pondok Pesantren Darul Halim Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan melanjutkan kajian bersambung kita, yaitu tentang hadis Mukhtasar Abi Jamrah. Dan kita pagi hari ini masuki hadis yang ke-68. Hadis ini adalah hadis yang menceritakan tentang bagaimana berpulangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tidak menceritakan secara langsung tentang bagaimana proses meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi menceritakan tentang bagaimana sikap para sahabat terdekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal pulang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam keterangan-keterangan lain, dalam beberapa hadis yang lain, juga dalam buku-buku Sirah An-Nabawiyah diterangkan tentang bagaimana peristiwa akhir pulangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Soalnya nanti akan kita singgung sebagai mukaddimah tentang bagaimana berpulangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita haji hadis ini terkait dengan Pak Jono tadi, beliau sering bicara dengan saya terkadang berdua. Beliau sangat senang sekali dengan adanya Pondok Pesantren Darul Halim ini. Dan saya sendiri gak menyangka beliau yang jarang bicara ternyata mengamati persis Pondok Pesantren Darul Halim ini dari A sampai Z. Sering beliau bicara dan mereka sangat senang sekali dengan adanya santri-santri di Pondok Pesantren Darul Halim. Dan itu terbukti ketika beliau sakit, seperti kemarin yang diceritakan oleh Pak Burhan tadi dan juga kemarin saya ceritakan oleh Gary. Memang kemarin juga saya sempat melihat beliau sudah dalam keadaan berubah muka itu. Jadi kayak kelihatan sakit berat gitu. Jadi dalam kondisi sakit pun beliau masih pikiran hatinya masih memikirkan santri. Ini Masya Allah, ada orang-orang baik yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dari dalam lubuk hatinya beliau suka dengan syiar agama Allah, yaitu pada santri-santri dan kemakmuran Masjid Darul Halim ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-68 ini diceritakan dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan anna Abu Bakrin kharaja وذلك بعد وفاة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأمر يكلم الناس. Tekstual terjemah hadis, hadis ini diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas, berarti masih keponakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih keluarga Rasulullah sendiri yang menceritakan tentang hadis ini. Beliau menceritakan bahwa ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Bakar ini keluar. Artinya keluar ini kisahnya adalah Abu Bakar datang dari rumahnya kemudian mendatangi maskan atau tempat tinggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah. Saat itu Nabi sudah meninggal dunia. Beliau turun di pelataran masjid kemudian masuk ke rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yukallim ahadan hatta dakhala ala Aisyah. Kemudian saat itu di rumah Rasulullah di Masjid Nabawi sudah berkumpul para sahabat. Abu Bakar turun dari kuda beliau tanpa bicara kepada siapapun langsung masuk ke rumah putrinya, yaitu siapa? Sayyidah Aisyah. dan langsung menuju ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa mughatta biburudin. Nabi sedang apa? Sudah meninggal dunia dan ditutup dengan menggunakan jenis kain yang dari Yaman. Kainnya mukhattatah, artinya kain yang bergaris-garis. Sayyidina Abu Bakar begitu masuk tanpa bicara, beliau langsung mendekati Rasulullah dan membuka muka atau kain yang menutupi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuka kain tersebut, summa ini akabba alaihi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu segera mendekap apa Rasulullah dan mencium, faqabalahu baina ainaihi summa baka. Mencium di antara kedua mata Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar menangis. Yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ini adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk kepada Utsman bin Maz'un. Ini ketika Utsman bin Maz'un, siapa Utsman bin Maz'un itu? Utsman bin Maz'un ini siapa? Utsman bin Maz'un ini adalah sahabat yang merobek apa perjanjian apa Hudaybiyah yang menyudutkan umat Islam. Beliaulah yang satu masih dalam kondisi tidak Islam, tapi dia berani menyobek-nyobek itu. Kenapa? Karena melihat tindakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tidak baik. Ini, ketika beliau meninggal dunia, sama Rasul masuk kepada beliau, kemudian membuka tutup muka Utsman bin Maz'un, kemudian Rasul mencium di antara kedua mata Utsman bin Maz'un dan menangis. Jadi sama. Sayyidina Abu Bakar masuk ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti itu, kemudian mencium Rasul dan menangis. Ini peristiwa meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terekam indah dalam buku-buku sejarah, bagaimana benar-benar Rasul itu di akhir hidup beliau banyak pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan betapa keinginan kuat beliau untuk tetap bersama sahabatnya, bersama para muslim. Dua hari sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, saat itu sholat akan didirikan, para sahabat sudah menunggu, kemudian Rasul minta untuk diwudhui. Ketika diwudhui tersebut, kemudian Rasul pingsan. Para sahabat semuanya masih nunggu sholat. Kemudian begitu tersadar, Rasul menanyakan lagi, apakah sahabat-sahabatku sudah pada sholat? Mereka masih menunggu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasul dipapah oleh Sayyidina Abbas dan juga Sayyidina Ali, kemudian diwudhui lagi. Ini Rasulullah. Setelah diwudhui lagi, begitu mau berangkat sholat, ditunggu para sahabatnya, Rasul pingsan lagi. Pingsan lagi. Begitu sadar lagi, Rasul langsung tanya tentang sholat. Bagaimana? Apakah sahabat-sahabatku sudah pada sholat? Belum, wahai Rasulullah. Mereka tetap menunggu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul minta diwudhui lagi. Sampai akhirnya Rasul pingsan lagi. Rasul pingsan lagi. Kemudian Rasulullah begitu tersadar, kemudian memerintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk sholat mengimami para sahabat-sahabatnya. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam hati beliau bagaimana sahabatnya sholat ini. Pingsan bangun sholat, tanya sholat. Pingsan bangun langsung terucap tentang sholat ini. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari itu ketika menjelang subuh, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat-sahabatnya sedang sholat. Beliau membuka tirai dari pintu rumahnya, bahwa tirai rumahnya yaitu Sayyidah Aisyah, itu yang sekarang menjadi makom beliau, menjadi tempat peristirahatan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sedang melihat sahabat-sahabatnya dalam kondisi apa? Sholat subuh berjamaah dan Masjid Nabawi penuh. Alhamdulillah sampai sekarang Masjid Nabawi kalau sholat subuh juga penuh. Kemudian beliau mengatakan, mazala ummati bi khairin, artinya umatku akan tetap dalam kebaikan selama mereka menjalankan sholat subuh seperti ini, seperti mereka menjalankan apa sholat Jumat. Artinya ini yang perlu diwaspadai. Dan sekarang ini negara yang menjalankan sholat subuhnya seperti sholat Jumat itu negara Turki. Turki saat ini apa itu, kalau mereka melakukan sholat subuh ini penuh sebagaimana mereka menjaga sholat apa, Jumat. Artinya seakan-akan Rasulullah Muhammad SAW ingin menjadikan pesan dua hal sebelum beliau meninggal. Yang pertama, agar kalian itu menjaga benar-benar tentang apa, sholat. Yang kedua, diantara sholat yang paling riskan, artinya yang paling perlu dijaga, artinya berpeluang untuk orang itu malas melakukannya, itu adalah sholat subuh. Ini Rasulullah Muhammad SAW benar-benar di akhir hidupnya memperhatikan tentang hal itu. Ini kemudian pada hari berpulangnya Rasulullah Muhammad SAW itu, ketika itu Rasul sedang bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, berada di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan juga ditunggui oleh putri tercinta beliau, yaitu siapa, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Rasul mengatakan ketika di pintu ada seorang tamu, Rasul mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Fatimah, bukakan pintu. Malaikat telah datang menjemputku." Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah yang diperintah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa berat untuk membuka pintu. Kenapa? Karena dia yakin gak mungkin Rasul itu mengatakan perkataan yang bohong. Dan itu menunjukkan kalau sudah membuka pintu, berarti kematian atau kepulangan Rasulullah Muhammad SAW benar-benar sudah sangat dekat sekali. Kemudian Rasul mengulangi perintahnya, dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha membuka pintu. Waalaikumsalam, waalaikum, waalaikumsalam. Kemudian masuklah malaikat. Siapa? Malaikat Izrail yang akan mencabut nyawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengucapkan salam, malaikat Izrail mengatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta izin akan apa? Mencabut nyawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengucapkan doa terakhir beliau, Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, kumpulkan saya dengan para malaikat-malaikat-Mu yang mulia. Allahumma ar-rafiqal a'la. Ini itu adalah doa terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Izrail mencabut nyawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau tidak sanggup memandang Rasulullah, beliau memalingkan muka, tidak tega melihat bagaimana orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal di bawah pangkuan istri tercinta, yaitu di dadanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasul meninggal dalam pangkuannya ini, ditunggui oleh putri tercinta dan juga istri tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Setelah itu peristiwa ini mulai apa itu didengar oleh para sahabat sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar tadi diceritakan langsung datang dan masuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ketika Rasul meninggal, lihat bagaimana sikap keempat sahabat Rasulullah. Bagaimana sikap orang-orang dekatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar langsung menuju masjid, langsung masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, kemudian mencium Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menangis dan kemudian beliau berkata ini. Summa qala Abu Bakar bi abi anta ya nabiyallah ay afdika ini la yajma'ullahu alaika mautatain. Sayyidina Abu Bakar tahu, ya Allah, demi engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bapak ibuku jadi tebusannya, artinya Rasul, engkau adalah orang yang sangat aku muliakan, dan aku tahu wahai Rasulullah bahwasanya Allah tidak menjadikan dirimu mati dua kali. Artinya engkau benar-benar telah meninggalkan kami semua, meninggalkan dunia ini. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kemudian beliau keluar dari kamarnya Rasulullah, dari rumahnya Sayyidah Aisyah. Begitu keluar beliau melihat Umar yukallimun nas, Sayyidina Umar sedang bicara di hadapan para manusia-manusia, para sahabat. Beliau mengatakan ini bahwasanya mangqala ini an inna Muhammadan mata ini qata'tu unuqah bihadha as-saif wa inna ma rafa'ahu Allah wa sayaudu wa yaqtul qauman wa yaqta aida qaumin. Ini Sayyidina Umar bin Khattab, beliau begitu terpukul, artinya melihat, mendengar kabar Rasul meninggal, dan beliau tanpa masuk ke kamar Rasulullah, karena beliau adalah seorang yang pemberani, langsung menghunus pedang. Beliau tidak percaya Rasul meninggal, tidak percaya. Dia mengatakan ini, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad meninggal dunia, akan kupenggal lehernya dengan menggunakan pedang ini. Dia tidak meninggal, kata Sayyidina Umar bin Khattab, tapi saat ini dia sedang diangkat oleh Allah dan akan dikembalikan lagi untuk kemudian berperang dan memotong tangan-tangan kaum orang-orang yang berani menentang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini. Bagaimana dengan, kenapa Umar mempunyai sikap seperti itu? Tadi saya katakan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab ini, beliau beranggapan tentang meninggalnya Rasulullah Muhammad SAW ini sebuah ihtimal, artinya sesuatu yang mungkin, sesuatu yang tidak. Jadi beliau tidak mengecek dulu ke dalam, tapi terbawa oleh kecintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga beliau melakukan hal seperti itu. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu? Fakana yadkhulu wa yakhruju wa la yatakallam. Ini karena sifatahu al-haya ini. Wa minka wa man kana kadzalik la yumkinu al-kalam min ajli al-haya. Ini. Sayyidina Utsman bin Affan begitu mendengar Rasul berpulang kepada Allah, beliau segera masuk kepada Rasulullah, melihat Rasulullah, kemudian beliau keluar dan tidak bicara apapun, diam. Beliau diam. Diamnya beliau adalah karena beliau itu sifatnya adalah pemalu, haya, malu kepada Allah ini. Sehingga orang yang sifatnya haya atau malu kepada Allah tidak banyak bicara, diam dia. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Ali karramahullahu wajah ketika mendengar Rasul meninggal? Beliau fa'aqada wa lam yatakallam liikhtisasihi bimazidil ilmi. Wa man kana kadzalika idza ra'a syai'an min ayatillah ja'ahul khaufu wal idhan wa la yubdi min indi nafsihi syai'an ta'adduban hatta yara hukmallahi fihi. Sayyidina Ali karramahullahu wajah begitu melihat Rasul datang, Rasul meninggal, beliau kemudian duduk dan tidak bicara apapun. Kenapa? Karena Sayyidina Ali ini dipenuhi dengan sifat atau diberi Allah khusus, yaitu orang yang mempunyai ilmu lebih di antara para sahabat-sahabat yang lain. Orang itu kalau banyak ilmu, ini ketika beliau melihat, ketika orang tersebut melihat sifat atau tanda-tanda kebesaran Allah, di antaranya yaitu kematian, maka ja'ahul khaufu wal idzan, dia takut, kemudian timbul takut kepada Allah dan berusaha mengambil, mendengarkan hikmah atau tanda-tanda kematian tersebut, sehingga dia diam, adab kepada Allah, etika kepada Allah, dan ingin melihat hikmah dibalik semua itu. Ini orang yang berilmu ini. Dan itu dimiliki oleh siapa? Sayyidina Ali karramahu Allahu wajhah ini. Ini pas sekali, kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan ana madinatus sakha wa Abu Bakar babuha. Ini hadis Rasulullah. Ini hadisnya panjang, tapi kadang-kadang dipenggal oleh orang-orang Syiah. Ana madinatus sakha wa Abu Bakar babuha. Saya ini adalah kotanya atau gudangnya atau tempatnya kedermawanan. Dan pintu kedermawanan adalah siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq orang yang sangat dermawan sekali. Tapi ingat, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu dia beliau menjadi kaya hartanya juga karena berkahnya Rasulullah. Jadi berkah hartanya Rasul, hartanya ulama itu barokah. Hartanya ulama itu barokah, hartanya Rasul itu barokah. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq menjadi kaya itu karena berkah hartanya Rasulullah. Makanya kenapa dia? Karena beliau itu saat itu berrelasi dagang dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Makanya uang yang digunakan untuk membeli siapa? Bilal yang dimerdekakan itu hakikatnya uangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini uangnya ulama itu barokah. Maka saya sering diceritakan oleh Mbah Maimun, guru saya Kiai Maimun Zubair Sarang, pondok Sarang itu pondok Anwar khususnya menjadi besar. Itu asalnya pondok kecil, kemudian menjadi barokah. Beliau cerita terus karena ada berkah uang yang diberikan oleh Kiai Sirek Pondok Kudus Mbak Arwani, Kiai Arwani. Kiai Arwani itu sangat senang sekali ketika Mbah Maimun Zubair menikah dengan muridnya. Kemudian datang ke rumahnya Mbah Maimun Zubair dan mengatakan, ini pondok ini kecil, ini saya kasih uang, gunakan untuk bangun pondok ini. Karena berkah itu, kata Mbah Maimun Zubair, pondok Anwar bisa menjadi besar. Kenapa? Karena berkah uangnya siapa? Mbah Arwani. Ini barokah. Itu uangnya kiai itu barokah. Lagi uangnya Rasulullah barokah. Sayyidina Abu Bakar, beliau menjadi orang yang sakha, menjadi orang yang dermawan. Ini keberkahan dari siapa? Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Makanya di sini Madinatus Sakha, Rasul yang paling dermawan, kemudian menular kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa ana madinatus syaja'ah, ini kata Rasulullah, dan aku itu kota atau gudang atau tempat keberanian. Wa Umar babuha, dan Umar itu tertular keberanian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi pintu keberanian. Makanya lihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berperang ada di depan. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberanian ini menular kepada siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ana madinatul haya, dan saya ini adalah kotanya sifat haya, malu, sifat malu kepada Allah, malu apa itu maksiat kepada Allah. Wa Utsman, Utsmanu babuha, Utsman adalah pintunya. Sifat hayanya Rasulullah, di atas hadis diterangkan Rasul itu lebih haya dari perempuan atau dari wanita-wanita apa yang masih perawan di rumah-rumah mereka. Artinya Rasul sangat pemalu ketika beliau dilihat oleh Allah dalam kondisi andaikan dilihat dalam kondisi tidak baik atau tidak beribadah kepada Allah. Ini dan itu dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, ini. Dan aku ini kotanya ilmu sedangkan Ali adalah pintunya. Ini adalah hadis yang sering dipotong, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Lalu kemana hilangnya sakha, waktu hilangnya syaja'ah, keberanian, hilangnya apa? Apa tadi? Haya. Ini kepotong oleh orang-orang si Syiah karena mereka enggak suka dengan apa? Para sahabat-sahabat tersebut. Kenapa mereka tidak suka, orang-orang Syiah itu tidak suka? Karena Syiah itu cikal bakalnya itu dari mana? Dari Persia itu sangat tidak suka dengan apa? Dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Persia itu ditaklukkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ini. Dan salah satu putri Persia saat itu tertawan dalam tawanan perang, kemudian dinikahkan dengan Sayyidina siapa? Sayyidina siapa? Sayyidina Husain. Menjadi salah satu istri dari Sayyidina Husain. Itu sejarahnya seperti itu. Tapi lihat, Syiah itu yang begitu bencinya dengan sahabat-sahabat Rasulullah, yang mengagungkan Sayyidina Ali, tapi justru kelompok mereka lah yang membunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini, lihat ini yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengkaji sejarah dengan jujur, dengan benar, orang-orang mereka-mereka itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ini itu sejarah ini. Dengan bukti apa? Kalau mereka memang suka dengan Ahlu Bait, kenapa mereka hanya menyukai Sayyidina Husain, tidak menyukai Sayyidina Hasan, padahal sama-sama putra dari siapa? Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Sama-sama orang yang didoakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat, ini sejarah. Ini. Terkembali. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab saat itu sedang bicara dengan para manusia, para sahabat ini, mangkola Muhammad dan Qatmata, barang siapa yang mengatakan Sayyidina Muhammad meninggal, tata'tu unukah bisayf fihada, aku bunuh dengan fihada sayf, dengan pedang ini. Ini bicara begitu, enggak ada sahabat yang berani, diam semua. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar dan mengatakan, Ijris, duduk kamu Umar. Fa'abah, Sayyidina Umar tidak mau. Ini Sayyidina Umar. Fatashahada Abu Bakar, famala ilayhin nas, fataraku Umar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian orang-orang yang tadinya melihat sikap Sayyidina Umar, semuanya berpaling melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mengucapkan dua kalimat syahadat. Faqala, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, berpidato di hadapan para sahabatnya, mengingatkan para sahabat, amma ba'd, faman kana minkum ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata, wa man kana ya'budullaha fa inna allaha hayyun la yamut, qala Allahu azza wa jal, wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, afa immata au kutilan qalabtum ala aqabikum, sampai kepada qaulullah Allah ala ila syakirin. Artinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, faman kana minkum ya'budu muhammadan, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, artinya ibadahnya karena Muhammad, maka ketahuilah, fa inna muhammadan qad mata, barang maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang sangat menyentuh sekali, mengingatkan para sahabat, di kalian itu sebenarnya kalian sembah itu siapa? Apakah Muhammad atau Allah? Nabi Muhammad ini sekedar rasulnya Allah untuk mengenalkan kita kepada Allah. Kalau kau menyembahnya karena menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad itu hamba Allah, dia Rasulullah, dan dia telah berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi wa man kana ya'budullah, tapi kalau memang kita menyembahnya, mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu menyembah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Artinya Allah ada kapanpun, dimanapun ini, kapan dimanapun, dalam situasi apapun ini, Allah hayyun la yamut, tidak mati Allah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat Al-Quran, wa ma muhammadun illa rasul, tidak ada Muhammad kecuali dia adalah seorang rasul, bukan Allah, bukan Tuhan, tapi rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang telah diutus sebelum Muhammad rasul-rasul yang lain ini. Afa in mata au kutilan qalabtum ala aqabikum, apakah lalu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, au kutila atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian kembali kepada tumit-tumit kalian, artinya kembali murtad kepada agama-agama kalian yang lalu ini. Ayat ini dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengingatkan kepada para sahabatnya bahwasanya Rasul adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Ketika manusia, berarti tetap sifatnya sifat manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun yang namanya manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ini. Dan ini juga menjadi peringatan pada kita semua. Kalimat ini sering dikutip guru saya, "Mangkana ya'budu Muhammad ya'budu Ramadhana fa inna Ramadhana sayamdi, wa mangkana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah atau ibadah hanya karena Ramadan, karena ketika Ramadan ibadah ditingkatkan, sholat ditingkatkan, kualitas kuantitas ibadah ditingkatkan, sedekah dilipat gandakan pahalanya, ya kan? Setiap amal fardu menjadi 70 kali lipat, amal sunnah menjadi seperti fardu, yang sedekah satu biji kurma saja untuk orang yang beriftar mendapat pahala begitu besar, ngasih makan orang seperti akan mendapatkan minum dari telaga Rasulullah. Jadi kadang-kadang banyak orang yang asalnya tidak pernah pegang Quran menjadi makan Al-Quran di bulan Ramadan, yang enggak pernah bersedekah, sedekah di bulan Ramadan. Tapi begitu Ramadan meninggalkannya, hilang semua itu, enggak lagi menginjak kaki di masjid ini. Mengkana ya'budu Ramadan, barang siapa yang ibadahnya hanya karena Ramadan, berarti dia menyembah Ramadan. Ini, fa inna Ramadhana sayamdi. Ingat, pasti Ramadan akan meninggalkan kita semua, akan lewat. Tapi barang siapa yang menyembahnya Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak mati. Allah ada di bulan Ramadan, Allah bersama kita di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus ada sampai Syaban, Rajab, Rajab Syaban kebalik ya. Ini Allah ada terus. Oke. Makanya hanya jangan terjebak ibadah oleh karena waktu. Itu motivasi, tapi Allah ada terus, jadi ibadah terus dipertahankan. Karena banyak orang yang alhamdulillah mau ke masjid begitu datang Ramadan, tapi bagaimana kita mempertahankan mereka bisa terus bersama kita di masjid. Ini yang seharusnya ditingkatkan. Ini terus, wallahi laka'anna nasa lam yakunu ya'lamuna anna allaha anzala hadhihi al-ayat hatta talaha Abu Bakar fatalaqaha an-nasu minhu fama yusma'u basharun illa yatluha. Demi Allah, kata Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, seakan-akan para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu hadir di tempat itu, mereka seakan-akan tidak mengetahui adanya ayat itu, padahal mereka sangat tahu sekali. Karena begitu gusarnya mereka termakan apa itu, sangat gundahnya mereka karena begitu cintanya kepada Rasulullah, sehingga ketika mendengar berita yang begitu memukul mereka, sanggup seakan-akan menutup akal mereka. Mereka lupa kalau Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka bahwa beliau adalah sekedar seorang rasul seperti rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW yang juga akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat tadi, manusia kemudian bisa legowo semua, bisa menerima semua, bahkan mereka kemudian membaca ayat apa? Mama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Ini apa imata au kutilang qalabtum ala aqabikum. Ini menjadi pengingat kepada kita semua, ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah kita bersaksi laqad ballagtar risalah. Rasul, engkau benar-benar telah menyampaikan risalah atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, para sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita petik dari hadis ke-68 ini? Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang rasul yang tidak pernah melakukan dakwah itu untuk dirinya sendiri. Rasul tidak pernah mengajak manusia untuk dalam dakwahnya untuk kepentingan Rasulullah. Tapi kepentingan dakwah Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti Rasul tidak pernah memanfaatkan ambil manfaat apapun dari pengikut-pengikutnya. Rasul tidak pernah mengambil manfaat apapun dari dakwah yang disampaikannya kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Rasul mau bisa mengatakan saya adalah Tuhan, kan bisa kan? Tapi Rasul juga mengatakan wa ma Muhammadun illa rasul. Bahkan Nabi lebih suka ketika disebut sebagai hamba Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Ini kalimat yang membanggakan Rasul, hambanya Allah. Ini Rasul. Jadi seorang dai, seorang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, seorang apapun statusnya, seorang pimpinan pesantren, seorang dai, seorang apapun, kalau dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia bukan untuk apa, untuk dirinya, tapi untuk ke Allah. Ini dia membangun sebuah lembaga untuk Allah, bukan untuk dirinya, bukan untuk dinastinya, bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah. Ini Islam. Makanya standar dalam Islam itu apa? Idza wusidal amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Ini, ketika perkara itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Maka Islam Nabi mengatakan, taatilah seorang pemimpin apa itu walau an habasyin apa? Dari walaupun dari seorang budak Habasyi, budak Habasyah itu ya. Artinya biasa, siapa aja yang memang didukung oleh Allah dengan keilmuannya, dengan ibadahnya, dia berhak menjadi orang yang memimpin agama ini, melanjutkan risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tujuannya. Sekarang ini waspada sekali, banyak sekali orang-orang membuat kelompok-kelompok tapi tujuannya untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan ormasnya dan sebagainya. Ini perlu diwaspadai. Guru saya Said Ramadan Al-Buti sangat mengkritisi habis. Kenapa? Karena ini benangnya tipis sekali. Ini. Paham? Ini yang perlu diwaspadai. Bahkan seorang pemimpin sejati tidak akan mengatakan nanti harus anak saya yang memimpin, tidak. Tapi siapapun kalau memang anak saya bisa, silakan. Jadi kepantas teruskan dia. Kalau enggak tidak usah. Tapi murid-muridnya ini yang perlu diwaspadai. Seperti dalam Suriah, guru saya Ahmad Kaftaru yang melanjutkan beliau bukan putranya, tapi siapa? Syekh Rajab Dib. Rajab Dib siapa muridnya? Murid terdekat beliau, tapi bukan putra beliau. Ini lihat. Kenapa? Karena ini yang paling berhak ditunjuk Allah. Itu satu. Jadi ajaran kita di sini pertama yang kita petik, seorang yang berdakwah di jalan Allah seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berdakwah tidak untuk kepentingan apapun dalam dirinya, tapi untuk Allah, mengajak orang ke Allah, bukan ke dirinya. Ini. Yang kedua, di sini mengajarkan bagaimana pentingnya orang ketika peristiwa tadi, mukadimah tadi, pendahuluan tadi, bagaimana pentingnya kita harus peduli dengan apa salat. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad tarakaddin. Salat itu tiang dari agama, barang siapa yang mendirikannya, menunaikannya syukur-syukur dengan sempurna, sini menjaga semua kesunahannya, kewajibannya, semua dijaga kehusyuannya, maka dia telah mendirikan agama ini. Tapi barang siapa yang meninggalkannya, mengabaikannya, maka dia telah merobohkan tiang dari agama ini. Itu yang ketiga yang kita petik dari hadis ini adalah bagaimana ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi orang itu ada porsi-porsinya. Tidak harus semua orang menjadi madinatul ilmi. Tidak harus semua orang menjadi orang yang pakar dalam keilmuan. Tidak harus orang itu harus menjadi orang yang paling haya atau orang yang paling dermawan. Tapi sesuai Islam ini sangat luas. Untuk menjadi sebuah bangunan butuh para dermawan. Untuk menjadi sebuah bangunan yang kokoh butuh orang-orang yang berani, orang-orang yang pemalu kepada maksiat kepada Allah, orang-orang yang alim. Ini butuh sebuah gerakan Islam, sebuah dakwah Islam ini membutuhkan banyak tangan. Oleh karena itu para sahabat-sahabat santri, untuk memajukan pesantren ini banyak hal yang dibutuhkan. Ada ustadznya, ada yang mengurus bagaimana manajemennya, ada yang tukang membuat apa itu desain-desainnya, membuat promosinya, ada yang bagian nganterin surat-surat, nyebarin undangan, kayak gitu Bob ya. Ada yang bagian motokopi apa surat bangunan, tapi tanda tangannya belum lengkap, kurang satu yang depan belum tanda tangani. Bagaimana mau dibagi? Nah ini, Bob ya. Ini Islam. Ada yang ngurus masjidnya, banyak ini. Paham? Ini Islam. Terus yang ke apa? Empat. Yang keempat, hadis ini mengajarkan bagaimanapun manusia itu sehebat apapun dia, sedekat apapun dia dengan Allah, secinta apapun kita kepada mereka, selama namanya manusia, pasti lambat laun, dekat atau lambat, pasti akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jadi kematian itu bagian dari takdir Allah, qadar-qadarnya Allah, kita harus ridho menerimanya. Itu baik para sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah itu saja ya, satu hadis, semoga bisa menjadi bekal bagi kita semua peristiwa berpulangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita berjanji kepada Rasulullah akan terus melanjutkan, menjaga, memperjuangkan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan hadis ke 69, yaitu tentang bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi peristiwa meninggalnya cucu beliau ini. Baik para jamaah sekalian, mari kita akhiri dengan membaca kalimat tahlil 11 kali. Semoga menjadikan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alayna hiya wa alayna mutu ala biyad masyu insyaallah nabidin. Allahumma sabbit ilmaha fi qulubina, Allahumma sabbit ilmaha fi qulubina, Allahumma sabbit ilmaha fi qulubina, waj'alha akhir kalabina inda liqaika ya ilahana ya Allah, kalimata la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.